Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ayuhal ikhwah, jamaah solat maghrib Masjid Al-Ansor, hafizakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhu Al-Miyassar, Fidha'il Kitabi wa Sunnah. Kita masuk ke bab yang berikutnya, Al-Babu Tsalits, bab yang ketiga dari Kitabul At'imah. Qala ahkamu as-saydi, hukum-hukum seputar hewan buruan. Wa fihi masail, di dalam bab ini kita akan membahas beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula fi ta'rifis shaydi wa hukmihi wa dalili masyru'iyatih. Permasalahan pertama, apa definisi buruan dan hukumnya serta dalil disyariatkannya buruan. Poin yang pertama, al-awwal ta'rifus shayd, definisi atau pengertian dari as-shayd. Qala as-saydu lughatan masdaru sada yasidu saydan. As-sayd secara bahasa, ditinjau dari sisi bahasa, said itu adalah masdar, asal kata dari kata kerja soda yasidu, masdarnya soidan, artinya berburu. Nah, konsuhu wa akhzuhu khilsatan wa hilatan, mengincar dan mengambilnya dengan cara diam-diam dan tipuan. Ini maksudnya apa namanya, memburu ya kan, orang yang memburu itu mengincarnya, membidiknya secara diam-diam, nah, dan terkadang menggunakan tipuan-tipuan. Ya, bersembunyi ya, atau ada perangkap misalnya. Ini keadaan orang yang berburu. Sawaun akana ma'kulan am ghoiro ma'kulin, sama saja apakah yang diburu itu hewan yang bisa dimakan atau tidak bisa atau tidak boleh dimakan. Ini pengertian secara bahasa. Wa utliqa 'alal masid tasmiyatan lil maf'ul bismil masdar. Dari sisi bahasa, asoid itu adalah isim masdar atau kata masdar yang bermakna maf'ul, bermakna isim maf'ul. Soidan itu masdar, as-soid, tapi maknanya maf'ul, objek ya. Maknanya masid, masid itu isim maf'ul, yang diburu. Jadi ini penggunaan apa namanya, masdar, tapi yang dimaukan adalah maf'ulnya. Seperti misalnya kitab, dalam bahasa Arab ini disebut kitabun ya kan, kitabun. Kitabun itu Kalau dari bahasa Arab itu disebut masdar. Ini masdarnya, asal kata. Dari kataba, yaktubu, kitabun. Ini orang yang sudah belajar nahwu atau sorof, insya Allah mengerti ya. Kataba, yaktubu, kitabun, menulis. Kitab itu masdar. Tapi masdar ini, isi masdar ini yang dimaukan adalah isi maf'ul, objeknya. Maktubun, yang ditulis. Ya kan? Maktubun, kitab bermakna maktub. Ya. Sama seperti soid, soidun maknanya masidun, yang diburu. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah hukum-hukum seputar hewan buruan. Ya. Apa saja yang dikatakan ini termasuk hewan buruan, ini bukan. Ya. Bagaimana cara memburu, apa syarat-syaratnya sehingga hewan ketika diburu itu menjadi halal, boleh untuk dimakan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Qala fayuqalu lil haywani al-masid saydun. Maka hewan yang diburu itu disebut dengan saida. Ini pengertian secara bahasa. Qala wa syar'an, adapun pengertian as-sayd secara syariat. Iqtinasu hayawanin halalin mutawahhishin taba'an ghairi mamlukin wala maqdurin alaih. Naam. Ini istilah secara syariat. Inilah yang akan kita bahas. Ya. Hewan buruan secara syariat. Kata beliau, definisi soid, hewan buruan secara syariat, apa sih yang dimaksud hewan buruan? Apa sih batasannya? Apa saja yang termasuk di dalamnya? Soid, hewan buruan atau berburu, definisinya adalah iqtinas, memburu, mengintai. Haiwan halal, hewan yang halal, maksudnya yang boleh dimakan. Berbeda dengan definisi secara bahasa tadi. Kalau definisi soid secara bahasa itu umum, hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan, yang halal ataupun yang tidak halal. Tetapi yang kita bahas secara syariat, hewan buruan yang dimaksud di sini adalah hewan yang halal, yang boleh untuk dimakan. Nah, itu yang akan kita bahas. Mutawahhishin taba'an, yang tabiatnya itu dia liar. Ya. Jadi yang boleh diburu, ya, berburu kita menggunakan misalnya menggunakan senapan, ya kan, atau tombak atau panahan. Ya. Hukum asal kalau kita ingin memakan hewan, ya, agar hewan itu bisa halal, bisa boleh untuk dikonsumsi, adalah kita menyembelihnya terlebih dahulu dengan cara penyembelihan yang syar'i, bukan begitu? Ya. Nah, ini ada keadaan hewan-hewan yang tidak bisa kita sembelih. Tidak mampu, tidak memungkinkan untuk menyembelihnya. Di antara sebabnya karena hewan itu liar. Ya. Nah, kalau hewan liar bagaimana? Oleh karena itulah syariat membahas, kalau ada hewan yang ingin dimakan, kemudian dia liar, tidak bisa untuk disembelih secara syar'i untuk dihalalkan, maka di sana ada hukum berikutnya, ahkam soid, hukum-hukum seputar hewan buruan. Ya. Oleh karena itu biasa di dalam kitab-kitab fikih, ahkam soid ini disebutkan setelah ahkam dzabihah, hukum hewan buruan disebutkan setelah hukum menyembelih. Ya. Kalau tidak bisa disembelih, maka dihalalkan dengan cara diburu, ditembak, dilukai, ya, karena dia liar. Nah, ini definisinya. Mutawahhishun taba'an, secara tabiat dia liar. Maka bukan hewan, termasuk hewan buruan, hewan yang jinak, ya, ayam, kambing misalnya, ini kan secara tabiat jinak ya. Tidak boleh antum halalkan seekor kambing misalnya, ya, daripada capek menyembelih, cari pisau enggak ada, ambil senapan, kebetulan ada senapan, datang ke kandang, kambingnya ditembak, das, Ah, enggak boleh. Itu bukan hewan buruan, paham ya? Hewan buruan itu adalah hewan yang halal yang dia tabiatnya liar. Tabiatnya liar. Ghairi mamluk wala maqdurin alaih. Hewan tersebut tidak dimiliki dan tidak bisa dikuasai. Tidak bisa dimiliki. Memang tabiatnya dia liar di luar sana, ya, di hutan atau hidup bebas. Tidak bisa dimiliki. Beda seperti sapi, kambing atau ayam, ya kan? Naam. Wala maqdur. Dan dia tidak bisa dikuasai. Tidak bisa ditenangkan, ya, tidak bisa dipegang. Ini liar tabiatnya. Nah, kalau dia bisa dikuasai, ya kan? Dia jinak, maka ini bukan termasuk dalam pembahasan soid. Bukan bahasan pembahasan buruan, tetapi pembahasannya apa? Sebelumnya pembahasannya masuk dalam hukum seputar menyembelih. Dia mampu untuk disembelih. Kapan dia mampu untuk disembelih, maka wajib untuk disembelih. Paham ya? Nah, ini definisi hewan buruan secara syariat. Ya, ketika syariat mengajak kita dengan bahas atau mengajak kita berbicara dengan bahasa soid, yang dimaksud adalah ini. Memburu hewan yang halal yang tabiatnya liar, tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dikuasai atau dikendalikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan hewan buruan. Ya. Apa makna mutawahish? Mutawahish disebutkan oleh al-mu'alif itu diambil dari kata al-wahsh. Qala wal-wahshu, al-wahshu huwa kullu hayawanin ghairu musta'nasin min dawabil bar. Al-wahshu itu adalah setiap hewan yang tidak jinak dari hewan darat. Naam. Jadi pembahasannya semakin menyempit. Hewan buruan itu adalah dari hewan yang hidup tinggal di darat atau mayoritas waktunya dia tinggal di darat. Ya. Naam. Maka bukan pembahasan kita hewan yang ada di laut. Ya. Hewan yang ada di laut, ikan misalnya, itu bukan termasuk dalam hukum soid nanti. Nah, bukan termasuk dalam pembahasan hewan buruan. Oh, syaratnya harus ini, harus itu, ya. Alatnya syaratnya harus ini, syaratnya harus itu, tidak. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah hewan buas yang tinggal di darat. Kemudian, ini poin yang pertama, definisi as-soid. Dengan definisi ini kita bisa membatasi pembahasan kita. Yang dimaksud ini adalah hewan yang liar, yang tidak bisa dimiliki, yang tidak bisa dikendalikan. Inilah yang kita maksud dengan hewan buruan. Kemudian poin kedua, athani masyru'iyatu soidi, disyariatkannya soid, hewan buruan. Apa hukum berburu hewan buruan? Apa hukumnya, wajib, sunnah, mubah, haram atau makruh atau bagaimana? Berkata Syekh, berkata al-muallif, qala as-saidu masyru'un mubah. Hukum hewan buruan itu disyariatkan, artinya disebutkan di dalam syariat ini mubah, ini boleh. Hukumnya boleh. Ya. Bukan wajib, bukan pula sunnah, tapi hukumnya boleh, mubah. Dalilnya apa? Dalilnya qala liqaulihi ta'ala, firman Allah di dalam surat Al-Maidah, liqaulihi ta'ala uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurumun. Al-Maidah ayat pertama, uhillat lakum, telah dihalalkan untuk kalian, ayuhal muslimun, bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, illa ma yutsla alaikum, kecuali akan apa yang akan disebutkan atau dibacakan untuk kalian. Ya, di ayat-ayat setelahnya akan dibacakan kepada kita nanti. Maksudnya di dalam surat Al-Maidah ada hewan-hewan yang tidak boleh atau tidak dihalalkan untuk kita. Hewan yang tercekik, yang mati karena tercekik, yang mati karena terpukul, yang mati karena terjatuh dari ketinggian, ya, yang mati karena tertanduk, nah, atau dimakan hewan buas yang lain, atau disembelih tidak dengan nama Allah, ya. Hukum asal bahimatul an'am, hewan ternak, itu halal untuk kalian, kecuali yang tadi, ya, sapi yang mati karena tercekik, na'am, jatuh ke dalam air tidak bisa bernapas, atau mati karena kesetrum, ya kan? Nah, itu termasuk para ulama menyebutkan ini termasuk hewan yang mati karena tercekik, ya, hewan yang mati karena kesetrum. Na'am, atau hewan sapi yang terjatuh dari atas tebing yang tinggi. Nah, ini hukum asalnya dia halal, tetapi karena matinya seperti ini haram, tidak diperbolehkan. Illa mayutsla alaikum, kecuali nanti apa yang akan dibacakan untuk kalian. Ghairu muhillis sayd. Ya. Ghairu muhillis sayd. Dalam keadaan kalian itu na'am, apa namanya, tidak menghalalkan hewan buruan. Maksudnya ini pembahasan tentang orang yang sedang ihram, muhrim, umroh atau haji, termasuk yang tidak dihalalkan untuk mereka, ya. Artinya orang-orang yang sedang ihram dalam keadaan muhrim, ya, sedang dalam keadaan muhrim mengerjakan umroh atau haji, tidak boleh dia memakan hewan buruan. Tidak diperbolehkan dia memakan hewan buruan. Ya. Qala ghairu muhilli shaydi wa antum hurum. Dalam keadaan kalian hurum, yakni muhrim, sedang melaksanakan ihram. Qala wa qawlihi ta'ala, kemudian lanjutnya ayat kedua dari surat Al-Maidah, wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah halal, kalian telah selesai dari ihram kalian, fastadu, maka berburulah. Ini fi'il amr, berburulah. Ya. Dari mana sisi pendalilan? Kenapa kok Asy-Syaikh menyebutkan apa namanya? Hukum berburu hewan itu mubah tetapi dengan ayat kedua ayat ini atau ayat ini? Kalau kita lihat, ya, ayat ini surat Al-Maidah ayat kedua, zahir dari ayat tersebut ini bentuknya perintah. Fastadu, istadu itu fi'il amr, perintah. Para ulama ahli usul menyebutkan hukum asal perintah itu wajib. Istadu, berburulah kalian, ya. Sama seperti misalnya ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, solu, ya, atau aqimus sholah, dirikanlah sholat. Perintah hukum asal itu wajib. Apakah kita mengatakan berarti berburu itu wajib? Nah, berarti berburu itu wajib? Tidak. Mu'alif mengatakan berburu itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Mubah, boleh, bukan wajib, bukan sunnah. Ya. Beliau di sini mengisyaratkan ada sebuah kaidah di dalam ilmu fikih. Kaidah, ya, artinya kita lihat tinjauan dari ayat ini, kenapa kok dihukumi mubah? Kita punya kaidah di dalam ilmu fikih. Al-amru ba'dal hadhari yufidul ibahah. Al-amru ba'dal hadhari yufidu al-ibahah. Perintah apabila disebutkan setelah larangan, maka itu memberikan faedah, boleh, bukan wajib. Syariat ini, Al-Quran atau As-Sunnah, hadis, menyebutkan sebuah perintah. Hukum asal kan perintah itu wajib hukumnya, ya. Kalau kita diperintah syariat itu hukumnya wajib. Tetapi kita punya kaidah, apabila perintah disebutkan setelah adanya larangan, hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya ibahah, boleh. Nah, hukumnya boleh. Kembali kita ke dua ayat tadi. Mana perintahnya, mana larangannya? Perintahnya di dalam surat Al-Maidah tadi yang kita baca, ayat kedua, fastodu. Nah, itu perintah. Fastodu, berburulah kalian, perintah. Tapi ini terletak setelah adanya larangan. Mana larangannya? Kita kembali ke ayat yang pertama. Tadi ada larangan, ghayra muhilli shaydi wa antum hurum. Ini lafadznya khobar. Kalian tidak boleh menghalalkan hewan buruan dalam keadaan kalian ihram. Lafadznya khobar, tapi maknanya insya, maknanya larangan. Nah, ya, jadi kita bisa melihat dari dua ayat ini yang disebutkan oleh mu'alif. Pertama, penyebutan larangan, hadhar, tidak boleh kalian berburu dalam keadaan kalian ihram. Ya. Ini larangan. Kemudian setelahnya disebutkan perintah, fastadu, berburulah. Nah, ini perintah. Kita terapkan kaidah tadi. Apabila ada perintah setelah larangan, sebelumnya tadi dilarang, maka itu perintah tadi faedahnya bukan wajib tapi boleh. Paham ya? Boleh. Nah, Anda kasih gambaran di sini. Contohnya misal seperti hadis Nabi tentang ziarah kubur. Ya. Hadis Nabi tentang ziarah kubur. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Kata Nabi, dahulu saya melarang kalian untuk mendatangi kuburan, ziarah kubur. Ala fazuruha, ketahuilah, maka datangilah kuburan atau ziarahilah kuburan. Lihat, ada perintah dari Nabi setelah Nabi sebelumnya melarang. Ya. Perintah yang disebutkan setelah adanya larangan itu hukumnya bukan wajib tapi boleh. Kita tidak mengatakan ziarah kubur itu hukumnya wajib. Tidak, ya kan? Ziarah kubur itu hukumnya apa? Nah, boleh. Mubah, silahkan. Nah, ini berarti kita berdalilkan dengan kaidah yang ada di dalam fikih. Al-amru ba'dal hadhari yufidu al-ibahah. Perintah yang disebutkan setelah adanya larangan memberikan faedah ibahah atau boleh. Tetapi kaidah ini sebagian atau apa namanya, bahkan kebanyakan dari ulama usul mengkoreksi lafadznya. Perintah setelah ada larangan itu bukan hukumnya boleh, tapi hukumnya kembali kepada hukum asal sebelum ada larangan. Hukum perintah yang disebutkan setelah adanya larangan itu bukan hukumnya boleh, bukan mubah, tapi hukumnya kembali kepada hukum sebelum ada larangan. Kalau di dalam bahasa Arabnya disebutkan al-amru ba'dal hadhari ya'udu ala ma kana qablal hadhari. Al-amru ba'dal hadhari, perintah setelah adanya larangan, ya'udu, kembali, ala ma kana qoblal hadhari, kembali hukumnya sebelum adanya larangan tersebut. Nah, ini apa namanya, lafaz yang lebih bagus, yang lebih tepat. Karena enggak mesti perintah setelah adanya larangan itu pasti hukumnya mubah terus, enggak. Ya. Ada perintah setelah larangan tapi hukumnya bukan mubah. Contohnya seperti hukum sholat bagi wanita yang telah keluar dari masa haidnya. Ya. Dalilnya ini hadis Aisyah. Nabi berkata kepada Aisyah, qala fa idza aqbalat, bukan Aisyah, seorang sahabiah. Fa idza aqbalat, Aisyah mungkin ya, Allah alam, ana ragu. Qala fa idza aqbalat haidatuki fada'i sholata. wa idza atbarat faghsili anki ad-dama tsumma shalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Maka tinggalkanlah salat. Perhatikan, ini hadharnya, ini larangan. Larangan untuk salat, ya kan? Apabila haidmu datang, tinggalkan salat. Jangan salat. Wa idza adbarat, akan tetapi kalau haidmu itu telah pergi, faghsili anki dam, maka cucilah darah tersebut, bersihkanlah, ya. Mandilah, mandi bersih, mandi junub. Tsumma shalli, kemudian salatlah. Ini perintah, shalli, perintah. Nah, ada tadi ada perintah, setelah tadi ada larangan. Perintah untuk salat, tadi ada larangan untuk salat. Apa hukum salat tadi? Apakah kita katakan oh salat berarti hukumnya mubah? Enggak kan? Nah, salat hukumnya wajib. Hukumnya kembali sebelum adanya larangan tadi. Nah, ini lebih tepat. Qaidah tadi lebih tepat. Perintah, kita ulangin, perintah yang datang setelah larangan, maka hukum perintah tadi adalah kembali kepada hukum sebelum adanya larangan. Bukan mubah ya. Kembali kepada hukum sebelum adanya larangan. Walhasil kita bisa memberikan kesimpulan dari dalil yang disebutkan oleh al-muallif, naam benar, hukum as-soid al-otu istiad, berburu itu hukumnya mubah. Naam, boleh, diperbolehkan ya. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari yang dari hadis, dalil yang kedua, qala wali hadithi Adi ibn Hatimin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Adi bin Hatim. Hadis mutafakun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Nabi bersabda, "Idza arsalta kalbakal muallama wa dzakarta smallahi alaih fakul." Nabi berkata kepada Adi bin Hatim, "Apabila engkau melepaskan kalbakal al muallam, anjingmu yang muallam, yang telah dididik, ya." Jadi memang kebiasaan manusia dahulu, bahkan sekarang sampai sekarang, mereka ketika berburu menggunakan hewan untuk membantu dalam berburu, ya. Anjing atau apa namanya, harimau mungkin ya kan, ya, hewan-hewan yang diajak untuk berburu untuk menangkap hewan buruan. Nah, tetapi dengan syarat hewan tersebut sudah diajari al-mu'allam, hewan yang berilmu, ya, hewan yang berilmu diajari. Apabila engkau telah melepaskan anjingmu yang telah engkau ajari, engkau telah didik untuk berburu, wa dzakarta smallah, dan engkau telah menyebutkan nama Allah, yakni ketika engkau melepaskan hewan tersebut, bismillah, ya, bawa anjing nih untuk berburu, ya, melihat ada seekor kijang di sana, kita perintahkan kepada anjing kita, kita usir dia, ayo kejar, bismillah, anjingnya lari memburu kijang tersebut, diterkamlah kijang tersebut oleh anjing tadi, ya, dia gigit lehernya, dia cekik sampai kijang itu mati. Mati, enggak sempat disembelih. Apa hukumnya? Kata Nabi, fakul. Makanlah, boleh. Ya. Itu boleh, itu halal untuk kalian. Belum disembelih? Iya, enggak apa-apa. Karena engkau telah melakukan syaratnya tadi. Engkau telah mendidik anjingmu, ya, dan engkau telah mengucapkan bismillah ketika melepaskannya. Maka hewan yang dia dapatkan itu halal bagimu. Paham ya? Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan tentang apa namanya, kita bisa ambil faedah, satu faedah bahwa orang yang berilmu itu lebih afdol daripada orang yang tidak berilmu. Hewan saja yang berilmu, ya, itu buruannya itu dihalalkan di dalam syariat. Berbeda kalau hewan yang tidak berilmu, hewan yang dia dapat itu haram, hukumnya bangkai. Ya kan? Hewan saja yang berilmu itu keutamaannya masya Allah. Kalau dia dapat buruan, halal, boleh dimakan. Bagaimana kita bisa mengetahui ini anjing yang dididik, ini anjing yang tidak terdidik? Ini yang sudah disekolahin, ini yang belum sekolah, maksudnya seperti itu. Ini yang halal buruannya, ini yang gak halal. Ya. Nah, ini akan kita bahas nanti sedikit apa penjelasan. Bisa dilihat dari perbedaan, kalau anjing itu terdidik, halal buruannya, ketika dia mendapatkan hewan buruan, dia gak akan memakannya. Dia gak akan memakannya. Ya. Tapi kalau anjing itu tidak terdidik, dia dapat hewan buruan, dia bilang ini bagian saya dulu ini, ya, saya ambil dulu bagian sedikit katanya, ya, kurang lebih seperti itu. Dia makan dulu hewan itu. Nah kalau orangnya pemilik tadi mendapati, oh kenapa kok hewan saya kijangnya tadi ini apa namanya pahanya ini misalnya sudah terkoyak, apa kok ada bekas digigit atau dimakan? Nah, tidak boleh. Ini berarti anjingnya tidak terdidik, ya. Hewan yang dia tangkap tidak halal. Nah itu bedanya. Insya Allah akan kita bahas. Kita akan sampai pada pembahasannya. Walhasil ini dalil, ya, dalil disyariatkannya atau dibolehkannya berburu. Dalil dibolehkannya berburu. Qala hadza in kana as-saydu li hajatil insan amma in kana li mujaradi al-la'ibi walahwi fa huwa makruh li kaunihi minal abath wa li nahyi sallallahu alaihi wasallam an tusbaru al-bahaim ay tuttakhadhu gharadan lir-rami. Beliau akan membahas hukum asal hewan buruan itu mubah, hukum asal memburu berburu itu mubah, tapi bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Berburu itu bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Kata al-mu'alif, apabila berburu itu lihajatil insan, karena memang kebutuhan manusia, ya, maka itu mubah, boleh hukumnya. Ya. Ada sebagian kehidupan manusia memang dia hidupnya dengan cara berburu. Dia bukan tinggal di perkotaan, dia tinggal di jauh di dalam hutan misalnya, ya kan? Kalau ingin makan dia harus berburu. Hajah, kebutuhan dia. Nah, ini hukumnya boleh. Adapun ama in kana li mujaradil la'ib walahu. Adapun kalau tujuan berburu itu hanya sekedar la'ib walahu. Untuk bermain-main, untuk bersenang-senang, ya kan? Enggak ada hajah sebenarnya. Ya. Toh ketika dia berburu dapat hewan buruan, enggak dia makan juga. Ya. Hanya untuk refreshing, ya, senang-senang, main-main. Fahuwa makruh. Ini hukumnya makruh. Ini dibenci. Ya. Likaunihi minal abath. Ya. Karena ini termasuk perbuatan sia-sia. Karena ini termasuk perbuatan sia-sia. Ya. Dia harus, misalnya orang ditinggal di perkotaan. Ya. Bagaimana dia berburu, mau berburu di kota? Gak bisa kan? Dia harus mengadakan suatu perjalanan jauh misalnya, ke hutan atau apa, cari tempat berburu. Ya. Di hutan itu ada masjid untuk sholat lima waktu enggak? Enggak ada. Ya kan? Enggak ada. Nah, tidak ada sholat, masjid untuk sholat lima waktu. Artinya dia ke hutan, ya, menghabiskan waktu berjam-jam, kan seperti itu. Ya. Kadang masuk sholat, masuk waktu sholat, dia masih dalam keadaan berburu. Ya. Nah, dia menghabiskan waktunya. Nah, ini abath. Ini bisa makruh hukumnya. Asy-Syaikh Al-Fauzan di dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, beliau menjelaskan, kita baca di sini. Qala idza kana fi hajatil insan fa huwa jaiz min ghairi karahah. kalau berburu itu untuk kebutuhan, maka itu boleh, tidak dibenci. Kalau itu untuk kebutuhan, ya, jaiz, boleh, tidak dibenci. Wa ma idza kana lilahwi wal laibi la li ajlil hajah fa huwa makruh. Adapun kalau untuk bermain-main, bersenang-senang, ya, bukan untuk keperluan, bukan untuk kebutuhan, fa huwa makruh. Ini hukumnya makruh. Wa in tarattaba alaihi dhulmun linnas bil i'tida'i ala zuru'ihim wa amwalihim fa huwa haram. Bahkan bisa menjadi haram. Tadi makruh kalau enggak ada hajahnya, kan? Enggak ada kebutuhan. Bahkan bisa menjadi haram hukumnya, berburu itu haram. Kapan? Apabila dengan berburu tadi mengakibatkan perbuatan kezoliman terhadap manusia. Menzolimi kebunnya atau mendzalimi harta seseorang, maka itu menjadi haram, ya. Misalnya kita berburu ternyata itu di kebunnya orang, ya kan, rusak kebunnya, na'am, atau merugikan dia hartanya, ya, merusak hartanya dia, ini kedzaliman, ini hukumnya menjadi haram, kata Syekh Al-Fauzan, ya. Terlebih lagi di sana ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Walaupun hadis ini terjadi perselisihan pendapat para ulama tentang kesohihan atau kelemahannya. Akan tetapi Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mensohihkan hadis tersebut. Apa hadisnya? Kita baca. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah. Riwayat Abu Dawud, Nasa'i, At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sakanal badiyata jafa wa man ittaba'as soida ghafala wa man ata sultana uftutina." Man sakanal badiyah jafa. Orang yang tinggal di badiah itu pedalaman, ya. Ini maksudkan di sini sohro, padang pasir, ya, jauh dari pemukiman manusia. Jafa, dia akan menjadi keras, ya, menjadi keras. Nah, ini wake, kata Syekh Al-Utsaimin, ini wake. Orang yang tinggalnya terpisah dari orang lain, ya. Dia tinggal di pedalaman, ya. Tidak ada masjid untuk berkumpul sholat lima waktu. Ya, jarang dia bertemu dengan manusia. Biasa kan kalau sholat lima waktu dia berkumpul dengan manusia, dia bisa bergaul, ya kan? Melihat karakter-karakter manusia. Oh, ini ada yang begini, ada yang begini, ada yang begitu, sehingga dia bisa mempelajari karakter manusia. Kemudian dia bisa menyesuaikan dirinya, ya. Kalau saya berbuat begini atau kalau saya bicara begini, ini saya akan menyakiti hatinya. Nah, akhirnya dia melatih dirinya untuk menjadi lembut, ya kan? Bisa bergaul dengan manusia yang lain. Tapi kalau dia jarang bergaul, tinggalnya di pedalaman, jafa, dia akan menjadi keras, ya. Terlebih lagi dia jauh dari halaqah ilmu, dari majelis ilmu, tidak pernah mendapatkan nasihat, apa, ya kan? Keras hatinya. Mansakan al-badiyah jafa. Orang yang tinggal di pedalaman dia akan keras tabiatnya. Wa man ittaba as-sayda ghafala. Dan orang yang ittaba as-sayd, yang mengikuti hewan buruan, yang mengintai hewan buruan, ghafal, dia akan menjadi lalai. Nah, ini kata mu'alif abath, perbuatan sia-sia. Ya. Yang namanya berburu kebiasaannya, nah, itu enggak sebentar sejam dua jam, ya. Yang namanya berburu itu ada persiapan, kemudian cari tempat, ya. Kemudian dia diam-diam menyelinap, mengintai, bersembunyi di balik semak-semak, ya. Itu enggak semenit dua menit, sejam dua jam, ya. Menghabiskan waktunya. Apalagi ketika dia melihat ada sasaran, ada bidikan, dia ikuti terus, ya kan? Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, orang yang seperti ini terlalaikan dari berzikir kepada Allah, ya, lalai dari zikir, atau bahkan dia mungkin terlalaikan dari waktu sholat, dia nggak mendengar azan, jauh kan, ya. Oh ternyata sudah masuk waktu duhur, oh ternyata sudah masuk waktu asar, oh sudah mau malam ini, nah, tertinggal dari sholat jamaah, ghafal, dia menjadi lalai. Waman atas sultan uftutin, dan barang siapa yang mendatangi penguasa dia akan terfitnah. Disebutkan di dalam riwayat lain, man lazima sultan, orang yang senantiasa bergaul, sering bergaul dengan penguasa, bukan hanya sekedar datang. Terkadang kalau kita mendatangi sultan, penguasa untuk memberi nasihat, itu bagus. Tapi orang yang senantiasa bergaul dengan penguasa, khawatir dia terfitnah, fitnah dunia, fitnah kedudukan, fitnah harta. Nah, ya. Syahidnya di sini, man ittaba' as-sayda ghafal. Ya. Dia akan menjadi lalai. Orang yang mengikuti hewan buruan, dia akan menjadi lalai, ya. Dia menghabiskan waktunya, abath, sia-sia. Ya. Tetapi hukum asal berburu itu diperbolehkan, ya, kalau ada hajah, ya, kalau ada hajah. Kalau tidak ada hajah, hanya sekedar main-main, apalagi itu melalaikan dia, maka ini yang termasuk di dalam larangan. Terlebih lagi kata al-mu'alif, di sana ada larangan dari Nabi. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam antus barul bahaim. Nabi melarang untuk menahan hewan ternak. Menahan hewan. Apa maksudnya menahan hewan? Ai tatakhadhu ghoradon lirami. Engkau menjadikan dia sasaran bidik untuk ditembak. Ya. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan hewan itu menjadi sasaran bidik. Ya. Kalau ingin melatih kepandaian dalam menembak, ya, jitu dalam membidik, ya, itu perkara yang disunahkan, ya. Perkara yang disunahkan. Menembak, memanah, itu olahraga yang disunahkan. Ya, itu perkara yang bisa membantu kita dalam berjihad. Ketika ada panggilan jihad, masya Allah kita sudah punya keahlian dalam membidik, menembak. Ya. Tetapi bagaimana cara latihannya? Latihannya pakai bidikan biasa, pakai sasaran tembak biasa. Ya. Jangan jadikan hewan untuk sasaran bidikan. Nah, biasa ini ada orang yang gemar berburu, melatih kemampuan membidiknya dia dengan menggunakan hewan. Nah, ini yang ada larangannya dari Nabi. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam antus barul bahaim. Nabi melarang menjadikan hewan itu sebagai bidikan, ya, untuk melatih kemampuannya dalam membidik. Dia membidik hewan. Oh, karena hewan ini kan bisa bergerak, ya, bisa bergerak. Nah. Ya. Itu kalau memang niatnya hanya untuk melatih kebidikannya saja. Tapi kalau disertai dengan hajah, ini di luar dari hukum makruh atau dibencinya, ya. Nah, ini ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jangan berburu hanya sekedar untuk latihan atau untuk senang-senang menghabiskan waktu, tidak. Ini bisa terjatuh ke dalam perkara yang dimakruhkan. Kalau mau ingin latihan, latihan pakai yang lain. Jangan pakai binatang, ya. Hadis ini hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam antus barul bahaim, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kisahnya ketika Abu Hurairah melewati seorang sahabat, ya, dia mengikat seekor unggas atau ayam, diikatnya, kemudian dia dari jauh melatih panahnya. Jadi dia pasang ayam sengaja dia ikat, kemudian dari jauh dia coba bidik. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah melarang untuk menjadikan hewan sebagai sasaran bidik. Nah, menjadikan hewan sebagai sasaran bidikan. Tayib, ini permasalahan yang pertama tentang definisi dan hukum hewan buruan. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang apa namanya jenis-jenis hewan buruan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadal qadar. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.